الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Ikhwan fi din a'azakumullah, kita masuk ke hadis yang pertama dari 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadithul awal an Amirul Mukminin Abi Hafs Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahul Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizba al-Bukhari وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. داري عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله كم من رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan إنما الأعمال بالنيات. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatannya masing-masing. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya dia dapatkan seperti itu. Seperti itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijratu ilallahi wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun kalau hijrahnya itu adalah untuk tujuan dunia yang akan dia dapatkan atau seorang perempuan yang akan dia nikahi, hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Boleh jadi amalan seseorang dan yang lainnya sama secara zahir, tapi satunya dapat pahala, satunya dapat dosa. Barakallahu fiik. Karena dia menginginkan dari apa? Dari amal yang bukan tidak dapat apa-apa, dapat dosa. Barakallahu fiik. Baik. Karena dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu dengan sesuatu sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man amila amalan asyraka bihi ma'i ghairi tarakuhu wa syirka. Siapa yang beramal saleh, nampaknya amal saleh. Baik. Asyraka bihi ma'i ghairi, dia mempersekutukan aku di dalam amal saleh tersebut dengan sesuatu, tarakuhu wa syirka. Sebelumnya ana aguna syuraka yani syirk. Saya yang paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal saleh, dia mempersekutukan aku dengan sesuatu di dalam amal saleh, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini disebutkan nama secara lengkap oleh Al-Imam An-Nawawi. Taib Abu Abdullah kunyanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bazdilba Al-Bukhari. Disebut ke Bukhara. Tempatnya barakallahu fiik. Kalau antum mau cari kisahnya Al-Imam Al-Bukhari, lu sungguh sangat luar biasa barakallahu fikum dengan kesederhanaan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang setiap hari ada saja orang yang membaca hadis yang diriwayatkannya. Dan setiap hari pula ada orang yang barakallahu fikum dan setiap hari pula beliau akan mendapatkan bagian dari doa-doa itu. Mati di jalan beliau barakallahu fiik, bukan di atas kasur empuk, bukan di dalam istana. Beliau mati terusir, diusir ke sana kemari. rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Barakallahu fiik. Ini buruknya hasad. Buruknya kedengkian. La haula wa illa billah. Baik, coba cari terjemahnya. Baik, biografinya antum akan dapati sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Baik, kemudian Abul Husain, kunyanya Abul Husain, namanya Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Barakallahu fiik. Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Barakallahu fiik. Ada pun Imam Bukhari namanya Muhammad Ibnu Ismail. Ingat baik-baik, namanya Imam Bukhari Muhammad Ibnu Ismail, kunyahnya Abu Abdullah. Adapun Imam Muslim namanya Muslim Ibnu Al-Hajjaj, kunyahnya Abu Al-Husain. Baik, kita masuk ke syarahnya. Qala hafizahullah taala, bada al-muallif rahimahullahu hadhihi al-ahaditha bi hadhihi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Penulis di sini ada Imam An-Nawawi rahimahullah, memulai penulisan Arba'in ini dengan hadis pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wa huwa muttafaqun ala sihhati. Ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Wa rawahu Imam Muslim fi sahihi fa huwa muttafaqun alaihi. Wal muttafaqu alaihi bainal imamain Al-Bukhari wa Muslim huwa ashahul ahadits fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada satu hadis yang disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, maka itu adalah hadis yang paling sahih dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddara al-muallif rahimahullahu muallafahu bi hadzal hadits litadzkiri bin niyyah. Dan penulis di sini ya, ini Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulai tulisannya di sini dengan membawakan hadis Umar. Litadzkiri bin niyyah, untuk mengingatkan kita semuanya tentang masalah niat. Barakallahu fiik. Niat kita perbaiki ketika kita hendak melakukan sesuatu. Barakallahu fiik. Karena ini harus di setiap amal soleh yang kita lakukan. Karena memang demikian, innamal a'malu binniyat. Keikhlasan itu harus menyertai setiap amal soleh kita. Bukan satu kali niat, kemudian untuk seluruhnya amal soleh yang kita lakukan. Lah, setiap kita menghadiri satu amal soleh, harus kita betulkan niat kita, ikhlaskan niat kita dalam beramal. Barakallahu bikum. Dan inilah yang dituntut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dunia di dalamnya. Barakallahu fikum. Tidak untuk mendapatkan duit, tidak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Baik, tapi semata-mata ikhlas lillahi Subhanahu wa taala untuk semuanya. Kita memperbaiki niatan kita, tambih, tadzkir bin niyyah. وَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ وَغَيْرَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَقُومُ بِعَمَلِ الصَّالِحِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا أَنْ نِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Punya muallif dan yang lainnya. Taib. Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Kita semuanya. كُلٌّ مَنْ يَقُومُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ. Yang melakukan amal saleh, يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا أَنْ نِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلَّهِ. Wajib untuk dia melakukan amal saleh tersebut di atas niatan suci, niatan murni lillahi Subhanahu wa taala. Kamana Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Al-Bukhari rahimallahu taala saddara sahihahu bi hadzal hadis. Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis ini sebagai hadis pertama di dalam sahih beliau. Barakallahu fiik. Innamal a'malu binniyat, tadzkiran binniyat. Sebagai pengingat tentang masalah niat. Karena niat ini senantiasa berubah-berubah. Barakallahu fiik. Dan senantiasa harus diperangi. Boleh jadi di awalnya kita niatannya ikhlas, pertengahannya berubah. Kita harus membenarkannya kembali, membetulkannya, meluruskannya. Sampai terakhir pun tetap kita harus tetap meluruskan niatan kita. Senantiasa mengontrol niatan-niatan ini. Barakallahu fiik. Dan karena itu adalah amalan yang senantiasa harus kita jaga. Amalan kalbu. Barakallahu fikum. Baik. Imam Al-Bukhari sendiri juga mengeluarkan hadis ini di awal hadis, hadis pertama. Baik. Wa annal muallif wa ghairahu yajibu an yatadhakkara hadzal haditsa inda kulli amal. Penulis di sini dan yang lainnya siapapun, semua kita harus mengingatkan diri tentang niatan inda kulli amal, di setiap amal yang dilakukan, mau sholat, mau bersedekah, mau ngajar, mau khotbah, mau cari rezeki, mau apapun, silakan barakallahu fikum, perbaiki niatan. Perbaiki niatan, bukan meninggalkan amal soleh dengan alasan takut riya. Bukan, ini bukan cara yang betul. Barakallahu fikum. Silahkan Anda melakukan amal soleh itu dan perangi niat ini dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rizqni ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku keikhlasan dan kejujuran dalam berucap dan beramal. Baik. Bukan karena takut riya akhirnya meninggalkan amal soleh, bukan begitu modelnya. Anda diperintahkan untuk memperbaiki niat dan tetap melakukan, dan disitulah perjuangan Anda. Barakallahu fiik. Semua amal soleh yang kita lakukan. Baik, inda kulli amalin ya'malhu fa yukhlisuhu lillah. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih. Barakallahu fiik. Lillahi azza wa jalla. La yakuna amaluhu ta'aban bila fa'idah, agar supaya amalnya itu bukan cuma sekedar lelah, letih, capek tanpa ada faedah. Kan sayang. Seandainya dia bersedekah uang keluar banyak, tidak ada pahalanya. Baik. Tidak ada pahala, uang pun tak kembali. Baik. Demikian juga apapun, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau umrah, mau apapun. Ketika tidak disertai dengan keikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala, maka capek, lelah, letih. Barakallahu fikum. Baik, wa hadzal haditsu minal ahaditsil jawami'. Jadi setiap kita hendak melakukan sesuatu dari amal saleh, kontrol niat. Untuk apa kita melakukannya? Kita semuanya tanpa kecuali, para a'immah juga. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, semua a'immah, semua kita butuh dengan niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, butuh kontrol niat. Baik. Wa hadzal haditsu min al-ahaditsil jawami'. Dan hadis ini adalah hadis yang mengumpulkan banyak faedah di dalamnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya bi jawami'al kalim wa faslal khitab. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah diberikan jawami'al kalim. Jawami'al kalim adalah kalimat sederhana yang mengandung makna yang luas. Itu namanya jawami'al kalim wa faslal khitab. Dan kalimat yang bisa memutuskan. Tidak panjang lebar. Wa kana yatakallamu bi kalimatin yasira tajma'u uluman ghazira. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, berbicara dengan kata-kata yang sedikit tapi mengumpulkan ilmu yang sangat banyak. Wa khairatin katsira, dan kebaikan yang sangat banyak pula. Wa hadzal haditsu qala anhu ahlul ilmi innahu ahadul ahaditsil arba'ah allati yaduru 'alaiha al-islam. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, dikatakan oleh para ulama kita, innahu ahadul ahaditsil arba', ini salah satu di antara empat hadis yang berporos agama Islam padanya. Barakallahu fik. Yang pertama, hadzal hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang ketiga, izhad bima indan nasi yuhibbukan nas. Ini yang ketiga. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Empat hadis. Barakallahu fik. Di poros agama kita. Oleh hada yaqul an-nazim, oleh karena itu dikatakan oleh an-nazim, baik. Di sini dikatakan min syi'ril hafidz Abil Hasan Tahir bin Mufawwis Al-Mu'afiri Al-Andalusi. Dalam kitabnya Jabir Ulum Wal-Hikam, yakni kitabnya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Katakan beliau, Umdatul dini indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyati ittaqis syubuhat wazhad wada' ma laysa bi'ainika wa'amalan biniyah. Umdatul dini indana kalimatun. Pokok atau tonggak agama kita ini ada beberapa kalimat. Empat. Min kalami khairil bariyah. Dari ucapan sebaik-baik manusia, yakni Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Pertama, ittaqi syubuhat. Jauhkan diri dari perkara syubuhat. Kemudian yang kedua, wazhad. Masalah zuhud. Wada' ma laysa ya'nika, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk engkau. Dan yang keempat adalah innamal a'malu binniyat. Hadhi arba'atu hadis. Ini empat hadis. Qauluhu ittaqi asyubuhat, hadha akhiru hadithin innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Ini akhir dari hadis yang panjang juga. Barakallahu innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Sesungguhnya halal itu sangatlah jelas dan haram itu juga sangatlah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tersamarkan. Baik. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Tapi ada juga yang tahu karena ilmu yang Allah berikan kepadanya. Baik. Wazhad hadza min hadits izhar fi ma izhar bi ma fi aidin nas. Baik. Az-zuhud yani berlaku zuhudlah pada apa-apa yang ada di tangan orang. Ini jangan kau berharap apa-apa yang ada di tangan orang. Berharaplah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan merubah niat kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ketiga. Wada' ma laysa ya'nika min hadithi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk keindahan dan kesempurnaan Islam seseorang ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk. Tidak ada main-main, tidak ada senda gurau tentunya. Barakallahu fikum. Baik. Tarkuhu ma la ya'ni. Wa amalan bi niyyah ni akhdha min hadzal hadits. Hendaknya beramal dengan niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Qulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innama adatu hasrin tusbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Innama, taib innama sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatannya masing-masing. Innama ada tuhas, taib pembatasan. Tusbitul hukma lima ba'daha, ini menetapkan hukum untuk sesuatu setelahnya. Wa tampih dan menafikan apa-apa yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Innamal amalu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu serta atau disertai dengan niatannya masing-masing. Kama fi qouli ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Barakallahu fikum. Sama seperti firman Allah, sesungguhnya sedekah itu untuk para fuqara masakin, bukan untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga setiap amalan ada niatannya. Tidak ada amalan yang tidak ada niatannya. Barakallahu fikum. Baik. Hanya amalannya orang-orang yang tidak ada akalnya. Yang tidak disertai dengan niat. Paham barakallahu fikum? Semua orang akan berlaku dan disertai dengan niatannya. Ente mau ke pasar ngapain? Ketika anda ketemu dengan temannya, mau kemana akhi? Mau ke pasar? Ngapain? Mau beli ikan. Itulah niatan dia. Barakallahu fikum. Itulah niatan dia. Walaupun dia tidak lafadkan, dan memang niat bukan sesuatu yang dilafadkan, sesuatu yang ada di dalam hati, azm. Barakallahu fik. Sesuatu yang ada di dalam hati, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan. Shu'aib. Dia sudah melakukan perjalanan, mau kemana? Sudah pertengah jalan dia, antar rumahnya dengan pasar sudah. Dan niatan ini menyertai dia dari sejak dia keluar dari rumah. Mau ke pasar belanja ikan. Barakallahu fikum. Ini contohnya. Jadi setiap amalan itu disertai dengan niatannya masing-masing. Fahiya min adawatil hasr. Ini termasuk perkara-perkara atau adawat, yakni alat-alat yang membatasi. Wal hasru ma'nahu itsbatul hukmi lima ba'daha, penetapan hukum untuk apa-apa yang setelah kalimat ini, wa tamfi wa nafyuhu amma qablaha, dan menafikan apa-apa yang ada sebelumnya, wa nafyuhu amma qablaha, wa qulu innamal a'malu ay i'tibarul a'mali 'indallahi jalla wa ala bin niyyat ay bi maqasidi ashabiha. Yang teranggap dari amalan seorang hamba di sisi Allah jalla wa ala dengan niatannya, ini bimakasi di ashabia, tujuan yang ada pada pelakunya. Wa niyatu jam'u niyah, niat merupakan jamak dari niyah. Wa hiyal qasdu fil qalb, keinginan kuat yang ada dalam kalbu. Wa laysatil ibratu bi suratil amal, wa innamal ibratu bi niyatil amil. Bukanlah terpenting sangat suratul amal, bentuk dari amalan tersebut, tapi yang menjadi terpenting adalah niatan orang yang beramal tersebut. Fa'inkana qasduhu wajhullahi sara amalhu lillah. Kalau memang tujuannya dia beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inkana qasduhu ligairillahi sara amalhu ligairillah. Kalau tujuannya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat dia hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Barakallahu fiik. Melakukan amal baik sekedar untuk mendapatkan pujian-pujian. Wa hadza ma yadullu alaihi hadis, dan inilah yang ditunjukkan oleh hadis ini, wa huwa min jawami'il kalim, termasuk kalimat yang mengumpulkan sekian banyak perkara. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ay bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuha wa tawajjuhatihim. Baik, innamal a'malu binniyat bihasabi maqasidi ashabi, sesuai dengan tujuan-tujuan orang-orang yang melakukannya. Arahan-arahan hatinya kemana? Fayam bagil muslim ay yukhlisa niyyatahu lillahi bi kulli amalin ya'maluhu. Maka semestinya bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan niatannya hanya untuk Allah di semua amal yang telah dia lakukan. Innal a'mali shaliha, dari amal-amal saleh. Al muradu bil a'mali huna al ibadat, yang dimaksud dengan amalan di sini adalah ibadah. Amal a'malud dunyawiyyah fa hadhihi la tahtaju ila niyyatin. Baik. Adapun masalah urusan dunia, maka tidak perlu. Baik, dan tidak butuh dengan niatan-niatan yang seperti tadi. Seperti untuk dia makan atau dia minum, atau yalbas thiyabahu, atau memakai baju, atau dia naik kendaraan, naik mobil dia, fahadilah tahtaju ila niyah. Walaupun tentunya dengan niatannya masing-masing, barakallahu fikum. Tetap semua pekerjaan yang kita akan lakukan itu disertai dengan niat. Bismillah ya'ku. Wa innamal maqsud bil amali amalut ta'ah. Yang dimaksud di sini adalah ketaatan, lebih khusus. Barakallahu fikum. Adapun urusan dunia terserah Anda. Anda dagang untuk dapat uang yang banyak, silakan, fadal. Urusan dunia. Baik, Anda mendapatkan penemuan-penemuan ilmiah misalnya. Baik, dan mengapa Anda menjualnya? Paham barakallahu fikum? Anda mendapatkan penemuan-penemuan apalah? Baik. Masalah urusan dunia ini, di bidang teknologi kah, di bidang pertanian kah, atau di bidang peternakan kah, atau bidang apa saja dari urusan-urusan duniawi, Anda mendapatkan penemuan-penemuan tertentu di sana, Anda bisa komersialkan, silakan, untuk dapat duit. Barakallahu fiik. Tapi ketika ayat itu berbicara ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini Anda harus memperbaiki niatan Anda. Barakallahu fiik. Fahiyallati la budantu assasa ala niyatin. makanya harus dibangun di atas niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa inna malikul imri'in ma nawa. Hal hadhi al jumlah muakkidah di jumlah allati qablaha au hiya mustaqillah. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan, yang dia niatkan. Ya, apakah jumlah ini sebagai penguat untuk jumlah sebelumnya, atau dia adalah kalimat berdiri sendiri dengan makna tersendiri? Oh ya, fiha qaulani, memang ada dua pendapat. Al-qaul awal minal ulama may yaqul innaha muakkidah lil jumlati allati qablaha. Kalimat ini sebagai kalimat penguat untuk kalimat yang ada sebelumnya, innamal amalu binniyat wa muqarriratun lima tadullu alaihi, dan sebagai pembenar apa yang ditunjukkan oleh kalimat pertama tadi, bahwa setiap amalan disertai dengan niatannya masing-masing. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, innaha muassisatun wa laysat muakkidah. Yani berdiri sendiri dia, kokoh dia, dan bukan penguat. Wa hadha arjah. Ini lebih rajih. Karena hamlal kalami ala ta'sis aula min hamlihi ala ta'kid. Karena memaknai kalimat dengan makna tersendiri itu lebih utama ketimbang untuk kita jadikan sebagai penguat atas kalimat yang telah ada sebelumnya. Yakunu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat yuradu bihi annal i'tibara anna i'tibaral 'amali binniyatil 'amil sihatan wa fasada. Jadi kata-kata innamal a'malu binniyat yuradu bihi anna i'tibaral 'amal, dianggap atau teranggapnya suatu amalan dengan niat orang yang melakukannya, apakah sah atau tidak sah. Fa in kanat niyyatuhu lillahi azza wa jalla fa 'amaluhu sahih. Kalau niatannya untuk Allah semata, maka amalannya teranggap sah. Wa in kanat niyyatuhu li ghairillahi fa 'amaluhu batil. Kalau ternyata niatannya bukan untuk Allah, maka amalannya batal. Fahada min nahiyati sihati wal fasad. Ini dari sisi sah atau tidak sahnya satu amalan. Wa ma qawluhu wa inna malikul imri ma nawa. Ini pendapat yang mengatakan inna malikul imri ma nawa, berdiri sendiri dengan makna tersendiri. Hada min nahiyati thawab. Ini dari sisi pahalanya. Tadi dari sisi diterima atau tidaknya. Adapun penggalan kata keduanya, kalimat kedua ini inna malikul imri ma nawa, ini berbicara tentang pahala yang akan didapatkan dan diraih oleh seseorang. Ai annahu la yusabu 'indallahi illa idza kanat niyyatuhu lillah. Ini tidak akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang niatannya memang hanya untuk Allah. Fa in kanat niyyatuhu li ghairillahi fa innahu laysa lahu thawabun 'indallahi jalla wa ala. Maka orang yang beramal dan niatannya bukan untuk Allah, maka tidak akan dia dapati pahala di sisi Allah jalla wa ala. Kama qala ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal soleh yang dia lakukan. Ini dia beramal soleh tapi inginnya dia adalah kehidupan dunia. Apakah harta, apakah kedudukan, apakah kehormatan, apakah pujian, sanjungan, apakah harta, itu semuanya dunia. Paham barakallahu fikum? Dan dunia jangan dikatakan harta semata-mata. Boleh jadi ada seseorang, barakallahu fikum, rela untuk berlapar-lapar diri. Rela untuk memakai pakaian compang-camping hanya sekedar untuk mendapatkan sanjungan bahwa dia zahid, orangnya zuhud. Barakallahu fikum. Itulah dunia yang diinginkan, pujian. Bukan harta benda. Barakallahu fikum. Jadi dunia ini banyak, luas, barakallahu fikum. Mau pujian, mau harta benda, mau sanjungan, mau jah, kedudukan. Baik. Di sini maka Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang inginkan kehidupan dunia dari amal saleh yang dia lakukan, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan apa yang dia inginkan itu. Baik, wa hum fiha la yukhasun, dan tidak akan dikurang-kurangi apa yang telah dia lakukan. Baik. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-naar. Mereka-mereka itulah orang-orang yang tidak akan ada didapatkan di hari akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur gugur semua apa yang pernah mereka lakukan dan batil semua apa yang mereka amalkan. Barakallahu fiik. Ini kalau tidak disertai dengan ketauhidan dan keikhlasan. Wa qad jaa bil haditsi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalan nas yuqdha fihi yaumal qiyamati thalathatun. Dan telah datang hadisnya, barakallahu fiikum. Sebagai contoh dibawakan di sini oleh penulis, inna awwalan nas yuqdha fihi yaumal qiyamati thalatha. Tiga jenis manusia atau tiga kelompok manusia yang paling pertama diputuskan perkaranya nanti di hari kiamat. Rajulun ustushida. Seorang yang mati syahid. Amalan yang sangat agung mulia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Didatangkan, dihadapkan dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingatkan dia tentang nikmat yang Allah berikan untuknya. Kekuatan fisik, ketangkasan, kecerdasan, kemampuan dalam berperang dan seterusnya. Para pihak dia pun mengingatnya, dia mengenalinya kembali. Faqala wa ma amilta fiha. Allah mengatakan, "Terus apa yang kau lakukan dengan nikmat itu?" Qala qataltu fika hatta qutiltu. Aku berperang membela agamamu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liqal huwa jari. Akan tetapi engkau berperang hanya sekedar untuk dikatakan sebagai pemberani, hebat. Faqad qil, dan orang pun telah mengatakan itu. Tuma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk dia diseret pada wajahnya sampai dilemparkan masuk dalam neraka. Lima ada ulqiya finnar, ma annahu qutila bil ma'rakati wa suratu annahu yujahidu fi sabilillah. Kenapa dia dilemparkan masuk ke dalam neraka padahal dia mati dalam keadaan berperang? Gambarannya dia berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, li'annahu niyatuhu laysat lillah. Li'anna niyatahu laysat lillah. Karena niatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berperang sekedar untuk mendapatkan pujian?" "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang berperang hanya sekedar membela kaumnya, hamiyah?" "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang berperang hanya sekedar untuk mendapatkan duit, mendapatkan ghanimah?" "Taib. Ya Rasulullah, bagaimana kalau taib?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah ya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat tauhid adalah yang paling tinggi, maka dialah yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kenapa dia dilemparkan masuk dalam neraka? Karena niatannya salah. Wa innama niyatuhu ayyumdaha bil jara'ati wasyaja'ah. Niatannya hanya sekedar pengen untuk dipuji bahwa dia sebagai seorang pemberani, jagoan. Wa qad qila hadza fid dunya, dan orang pun sudah memujinya, "Oh, paling hebat si fulan, paling jago." Wa hasal alama qasada min madhin nasi lahu. Dan tercapailah apa yang diinginkan, bahwa betul-betul orang-orang telah memuji, menyanjung dia. Walaysalahu fil akhirati indallahi syai', maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat apa-apa. Wallahu la yalimun nasa syai', Allah tidak mendzalimi siapapun dari manusia. Itu yang pertama, manusia pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seorang yang telah belajar ilmu dan mengajarkannya sudah. Wa qara al-Qur'an, dan dia pun telah membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an. Fa utiya bihi liyu'arrifahu bi ni'amahi Arafah, didatangkan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa kecerdasan, kesehatan jasmani, harta benda yang mendukung dia untuk menuntut ilmu sampai dia mendapatkan ilmu yang banyak dan dia pun mengajarkannya dan dia pun telah menghafal Quran, hebat dalam membacanya. Faqala fa ma amilta fiha, maka Allah pun mengatakan, bertanya kepadanya, "Terus apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu?" "Qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtu." "Ya Allah, aku telah belajar ilmu agama ini dan aku telah mengajarkan." "Qara'tu fika al-Qur'an," dan aku pun telah membaca Al-Qur'an, menghafalkannya. "Faqala kadzabta," engkau dusta. "Walakinnaka ta'allamta liqal huwa 'alim," akan tetapi engkau belajar hanya sekedar untuk dikatakan bahwa engkau adalah ulama. "Faqad qil," dan orang pun telah memanggil engkau sebagai alim. Qara'at al-Qur'an liqalu huwa qari. Engkau pun membaca Al-Qur'an, engkau menghafal Al-Qur'an hanya sekedar untuk dikatakan orang hebat dalam membaca Al-Qur'an. Qari. Faqad qil, dan orang pun telah menyanjung engkau. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya binnar. Kemudian dia pun diseret pada wajahnya sampai dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Wa hadha mimma yujibu li talibil ilmi ay yukhlisa niyyatahu lillah. Ini yang mengharuskan kita, para penuntut ilmu, untuk mengikhlaskan niatillahi azza wa jalla dalam menuntut ilmu agama ini, untuk menghilangkan kebodohan dari kita, barakallahu fikum, dan agar supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan sanjungan. Lah, kalau seandainya muncul ini, perangi. Barakallahu fikum. Perangi. Tolak dia. Karena sesekali muncul dia, barakallahu fik. Oh, ente yang memang nomor satu, ente yang hebat, ente yang bisikan-bisikan itu harus kita perangi, barakallahu fik. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tidak akan memudaratkan engkau kondisi-kondisi seperti itu. Selama engkau memeranginya, barakallahu fik. Jangan membiarkan. Kalau Anda membiarkannya, berarti Anda terjatuh. Anda yang kalah. Semua kita, barakallahu fikum, karena semua kita adalah penuntut ilmu dan kita ada di bagian ini. Barakallahu fikum. Fala yakunu qasduhu at-tarafu'. Maka jangan ada seorang menuntut ilmu hanya sekedar tujuannya untuk diangkat, dijadikan nomor satu, dimuliakan. Awil wadhifah, atau tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan duniawiyah. Kerja di kantor ini, kantor itu. Wa tahsil al-hutam bi'ilmihi wa ta'limihi. Atau untuk mendapatkan harta benda duniawiyah dengan dia mengajarkan ilmu. Wa innama yakunu qasduhu lillahi azza wa jalla. Akan tetapi sesungguhnya, hendaknya tujuan dia mengajarkan ilmu lillahi azza wa jalla. Taib. Lianna ta'allumal ilmu wa ta'limahu min ajlil a'mali salihati fala yasrifuhu wa yurid bihi ad-dunya. Karena tujuan dia menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah untuk beramal saleh. Maka jangan pernah dia palingkan niatannya untuk mengharapkan dunia. Wa innama yurid bihi wajhallah. Akan tapi hendaknya dia menginginkan dari amal saleh dalam bentuk menuntut ilmu ini, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yutalahu min malin in utiya fa huwa tabi'un wa laysa maqsuda. Dan adapun kalau dia, barakallahu fik, kalau dia diberi harta atas pengajaran yang dia berikan, huwa tabi'un, itu cuma sekedar ngikut dan itu bukan tujuan dia. Barakallahu fik. Sama seperti misalnya guru agama. Barakallahu fik. Guru agama yang mengantarkan dia untuk mengajar setiap harinya adalah niatan ikhlas bahwa itu adalah kebutuhan dia, bahwa itu adalah amal saleh yang akan diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia digaji bulanan, maka itu satu yang lain, barakallahu fik. Bukan itu tujuan dia. Bisa dicek sendiri, barakallahu fik. Kalau yang mendorong dia untuk hadir dalam pengajaran, dia mengatakan, "Oh, kalau nya hadir tuh orang, nya mengajar tuh orang, sunya dapat duit orang." Berarti tujuan Anda apa? Duit. Barakallahu fiik. Demikian juga ketika diundang khutbah. Khutbah di sana, oh 350 di sana. Di sana cuma 200. Di sini cuma 100. Tapi yang di sana jauh, pas dua. Ada dua. Ada dua undangan satu kali. Di masjid besar, oh 500. Langsung dia batalkan yang 150. Afwan, anak diundang dulu di sana. Di sinilah sesungguhnya kita harus, barakallahu fikum, mengoreksi diri, barakallahu fikum. Yang menghantarkan Anda khutbah di sana itu 500 atau karena Allah Subhanahu wa taala. Keluar Anda, barakallahu fikum, dari rumah Anda untuk berkhutbah, niatkan bahwa ini lillahi Subhanahu wa taala, untuk melakukan pencerahan terhadap umat, apa yang mestinya mereka ketahui. Itu tujuan Anda. lillahi subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ilmu. Anda diberi amplop atau tidak itu bukan urusan Anda. Barakallahu fiik. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka amal saleh yang begitu agung ini jangan pernah kita biarkan lewat begitu saja tanpa kita peroleh pahala di dalam. Agung sangat barakallahu fiik. Talabul ilm dan mengajarkan ilmu. Baik. Kalau bahasanya sekarang bukan kaleng-kaleng. Ini amalan yang sangat besar, amalan agung. Ini amalannya para anbiya war rusul. Barakallahu fiik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah perintahkan untuk mengatakan. Baik. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Mengikhlaskan barakallahu fikum. Pelajaran keikhlasan yang pertama kali. Saya belajar berlaku ikhlas. Dan adapun bisikan-bisikan perangi terus bisikan-bisikan itu. Jangan biarkan dia ada. Barakallahu fikum. Perangi, karena dia akan muncul senantiasa. Baik. Muncul senantiasa. Muncul lagi. Terus dan terus Anda perangi. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya muncul perang. Astagfirullah wa ta'ala. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus diberi ikhlas. Dan semuanya kita adalah pejuang. Baik. Bukan satu kali dua kali. Bukan terus menerus. Akan ada ini. Dan jangan ada mengatakan. Oh orang kalau suka sekali berulama. Tidak akan ada lah. Semuanya. Baik. Selama dia manusia barakallahu fikum, ini akan memungkinkan muncul padanya. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Baik, orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang hebat. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukup sampai sini. Ayyuhallahu subhanahu wa ta'ala hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka